Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan di sore hari ini insyaallah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1445 Hijriah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali duduk dalam majlis yang mulia, sebuah majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, menjadikan sebuah majlis yang mubarak sebagai sebab diraihnya al-ilmu an-nafi'. Pada kesempatan di sore hari ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, kajian kita sengaja kami akan menukilkan salah satu ayat dari surat An-Nisa. Dari surat An-Nisa ayat yang ke 6 34. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapakah wanita yang salihah. Nah, siapakah wanita yang dikatakan salihah tersebut? Ini tema di kajian sore hari ini. Kita mencoba membahas, mengetahui tentang sosok wanita al-mar'ah salihah. Karena dialah perhiasan yang sebenarnya. Nah, tidak ada perhiasan di dunia yang sebenarnya. Tidak ada perhiasan yang sebaik-baik perhiasan. Nah, melainkan yaitu al-mar'ah as-salihah. Wa khairul mata' nam al-mar'ah as-salihah. Seindah-indah dan sebaik-baik al-mata'i fid dunya adalah al-mar'at as-salihah. Nah, lalu siapa? Bagaimana tentang sifat karakter wanita yang salihah itu? Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sebaik-baik dan seindah-indah perhiasan yang sebenarnya. Sehingga semua perhiasan Enam adalah semu, adalah fata morgana. Enam, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia adalah perhiasan yang menipu, termasuk wanita pada umumnya. Tetapi Nabi Yuna alaihi salatu wasallam menegaskan, memperkecualikan, bahkan Nabi menegaskan, wa khairul mata' mata'id dunya adalah al-mar'at as-salihah. Wanita jika saleh dia, betul-betul perhiasan yang menyejukkan pandangan, perhiasan yang betul-betul membahagiakan, menenteramkan kalbu seseorang. Namun sebaliknya, jika bukan salihah, kerusakan demi kerusakan di alam semesta ini, di antara sebab yang terbesar adalah faktor kerusakan al-mar'at, fitnatun nisa. Jika baik wanita, menjadi baik alam ini. Jika rusak, rusaklah alam ini. Iya dan billah. Ini posisi kedudukan kaum wanita. Sehingga kaum wanita punya peran yang besar terhadap kemaslahatan alam dan juga dakwah ini. Jika mereka menjadi orang-orang yang salihat. Dunia dipenuhi dengan hiasan yang sebenarnya. Ketenteraman, kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan semu, bukan fatamorgana. Kenikmatan, anugerah, nikmat yang sebenarnya adalah keberadaan para wanita an-nisa as-salihat. Nam siapakah sosok al-mar'at as-salihah tersebut? Nam. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Rabbul Alamin menegaskan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Nam. Fas-salihat, siapakah as-salihat? Siapakah mereka wanita-wanita yang saleh, yang salihat? Allah mengatakan qanitat. Yang pertama adalah sifatul ula qanitat. Wanita-wanita yang qanitah. Siapa yang qanitah? Kunut. Nah. Dijelaskan oleh para mufassirin, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi menukilkan tafsir dari Abdullah bin Abbas, terjemahan Quran. Abdullah bin Abbas menjelaskan, siapa itu aqanitat ay muti'at li zaujiha. Muti'at lizawjiha adalah orang-orang yang mentaati suaminya, taat kepada suami. Nah, Allah Rabbul Alamin meletakkan as-sifat al-ula sebagai ciri wanita yang salihah adalah wanita, wanita yang taat kepada sang suami. Naam. Taatul mar'at li zaujiha. Perkara besar. Ketaatan wanita kepada suaminya. Ini perkara sebuah amalan yang azim. amalan yang besar, sebuah akhlak yang besar dalam peradaban manusia ini. Ketentraman rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga akan terus berjalan dengan penuh mawaddah, dengan penuh warahmah, dengan penuh kasih sayang, tenteram. Nah, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Di antara sebab yang paling besar dan mendasar, dalam perhatikan para umat, nah, ketaatan antunna kepada suami kalian. Ibaratkan sebuah kapal ini yang berlayar di lautan sana, yang akan meraungi lautan, yang akan menghadapi gelombang. Kunci supaya kapal ini berlayar dengan tenang, dengan nyaman, dengan tenteram, jika nahkoda dia bisa mengendalikan kapalnya tanpa diganggu oleh orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, jika sebuah kapal ini terdapat dua nahkoda, atau nahkoda yang diganggu oleh pihak yang lainnya, diribetin oleh pihak yang lainnya, berbahaya. Nah, akan goncang safin tersebut, akan bahaya ini. Terkena badai gelombang, mudah terpelanting, mudah pecah, mudah tenggelam. Karena nahkodanya tidak fit, tidak fokus, tidak konsen. Nah, bahkan ada dua nahkoda. Apalagi ada nahkoda yang lain, nahkoda palsu, nah, yang mendominasi nahkoda asli ini. Nahkoda palsu yang mengintervensi nahkoda asli, akan pecah kapal tersebut. Demikianlah rumah tangga. Sejelek-jelek suami itu adalah suami kamu, wahai An-Nisa, yang wajib kamu taati. Walaupun dia dari budak, dari 6 bangsa atau suku bangsa, kulit hitam sekalipun. Sementara engkau dari darah biru sekalipun, wajib anti mentaatinya. Allah mengatakan qanitat. Siapakah as-salihat? As-sifatul ula qanitat, ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas, ay muti'at li zaujiha. Mentaati suaminya, taat kepada sang suami. Di negeri kita ini, nah, termasuk negeri yang banyak kasus perceraian. Kalau bisa tanpa antum meng-cross-check, nah, sebuah berita umum di pengadilan agama, kasus perceraian suami istri setiap harinya dalam jumlah yang banyak sekali. Banyak sebab-sebab yang melatar belakangi kasus tersebut. Tetapi di antara intinya adalah ketidaksiapan sang istri untuk mentaati sang suami. Dengan berbagai sebab, melonjak kepada sang suami, meninggi kepada sang suami, berani kepada sang suami, mengatur suami, bentak-bentak suami. Islam menetapkan aturan syariat yang penuh dengan hikmah yang tepat. Nah, seorang istri mentaati suami bukan sebuah kedzaliman, bukan sebuah hal yang menyelisih demokrasi, lah. Bahkan kesetaraan gender itu, seorang wanita sama dengan laki-laki dalam posisi, lah, bukan sebuah pemahaman Islamiyah. Bukan sebuah pemikiran yang benar. Kesetaraan status derajat bainar rijali wan nisa, bahkan itu menafikan secara akal manusia, bertolak belakang dengan akal sekalian fitrah, hatta fitrah dalam sebuah perusahaan tadi atau kapal tadi. Apa mungkin di nahkoda dua nahkoda, dua kepala perusahaan, dua manajer, dalam satu bidang akan pecah satu. Demikian pula perusahaan kecil, perusahaan rumah tangga ini. Walaupun kecil tetapi sebuah perusahaan yang besar indallah. Di dalam sebuah sunnah al-mutahhara sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang 6 kewajiban sang istri mentaati sang suami. Atau sebelumnya Allah mengatakan tadi, yang kedua, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Yang kedua adalah para wanita yang menjaga. 6 Di saat sang suami tidak ada, menjaga kehormatannya, tidak keluar rumah tanpa seizin sang suami, dan tidak memasukkan orang lain ke dalam rumahnya tanpa izin sang suami. Ini yang kedua, hafizat lil ghaib. Betul-betul dia menjaga dirinya, nah, di saat tidak ada sang suami. Dalam kenyataan sekarang ini, yang masuk ke rumah kita, nah, tidak hanya melewati pintu rumah, tetapi dia bisa memasuki dari pintu-pintu yang lainnya. Nah, medsos yang begitu cepat, canggih ini, nah, juga tanpa disadari banyak tamu-tamu asing, nah, yang masuk tak di rumah-rumah kita tanpa diketahui oleh sang suami. Karena sang istri pegang HP, pegang Android. Nah, melalui berbagai macam cara, melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, membuka perkenalan dengan sejagat dunia ini, kalau dia mau, bisa kenal dengan ujung bumi paling timur atau barat tanpa dia bertemu, bisa kenal. Nah, maka Allah mengatakan hafizatil ghaib, hati-hati para ummahat an-nisa, karena jika wanita itu nam tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatannya, faktor terbesar di antara faktor terbesar kerusakan di alam ini adalah fitnatukunna, fitnah kalian. Kunci sukses seorang wanita yang salihah sebetulnya mudah. Nah, mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Nam idza shallat al-bar'ah khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ay abwabin syi'ti." Nah, jika ada seorang wanita yang menegakkan sholat lima waktu, bersaum di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, kesucian kehormatannya, dan mentaati suaminya, dikatakan padanya, silahkan anti masuk jannah dari pintu manapun yang anda kehendaki, yang anti maui. Salat lima waktu dia tegakkan, puasa Ramadan ia jalankan, menjaga kesucian, kehormatan, kemaluannya, harga dirinya, dan benar-benar taat kepada sang suami. Apa janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Udkhuli al-jannah min ay abwabin syi'ti. Di sini perlu memahami apa itu benar taat kepada sang suami. Bagaimana mengetahui, memahami apa makna mentaati sang suami? Tentu semuanya di atas koridor. Nah, jika sang suami menyuruh, memerintah kepada hal yang ma'ruf, kalau hal kepada hal yang maksiat, tentu tidak ada kewajiban mentaati sebuah kemaksiatan dari seorang makhluk apapun dia, hatta dari sang suami. Namun selama sang suami mengajak kepada hal yang ma'ruf, wajib mentaatinya. Di sini pentingnya sang istri memiliki perangai-perangai mulia. Menjaga lisan, sopan, santun kepada sang suami, tidak meninggi kepada sang suami, tidak melonjak kepada sang suami. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara sang suami istri, hati-hati istri. Nah, jaga adab, hormati sang suami, rendahkan suara, dialog yang bagus. Selama hal yang ma'ruf bukan hal yang maksiat, mudah mengalah. Tidak berbelit-belit, tidak berdebat, berjidal. Selama hal yang ma'ruf bukan maksiat, mudah mengalah, mudah memberikan maaf. Nam suami adalah manusia. Manusia, suami pun juga punya egois, suami juga punya temperamen. Nah, suami ada yang galak, ada yang judes. ada manusia. Tapi ketika anti sudah menjadi istrinya ini, anti terkenai hukum syariat, tunduk dan taat kepada sang suami tadi, siapapun dia. Dari mana asalnya? Selama dia muslimah, muslim, mengajak kepada hal yang ma'ruf, bukan kepada hal yang maksiat, bukan seorang suami yang fajir, bukan suami yang tarikus sholah, bukan seorang suami yang fasik. Baik suami, bukan mengajak kepada kefasikan, bukan mengajak kepada kemaksiatan. Sabar bergaul dengan sang suami tersebut, sabar. Memang terkadang sang suami ya ada perangai-perangai yang kasar, yang kaku, yang temperamen. Sabar anti, sabar. Jika anti sabar, nah ingat janji Allah tadi. Udkhuli al-jannah min ay abwabin syi'ti tadi. Sabar. Sabar. Ini rumah tangga. Dalam sebuah riwayat, dari Al-Imam Ahmad fil Musnad, dan juga Ibnu Hibban, fi Sunanihi dan yang lainnya, At-Tabari fil Mu'jam, dari hadith Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Kalau seandainya dibolehkan, kalau seandainya boleh aku meminta, menyuruh seseorang bolehnya sujud selain kepada Allah, kalau seandainya dibolehkan aku menyuruh seseorang untuk sujud li ghairillah selain kepada Allah, boleh hukumnya? Niscaya la amartul mar'a an tasjuda li zaujiha. Niscaya aku akan menyuruh, meminta sang istri untuk sujud kepada sang suami. Namun tidak boleh sujud sebuah ibadah qurb. Tidak boleh sujud li ghairillah, hatta kepada sang suami. Nah, di sini pentingnya dan besarnya hak azaw sang suami. Nabi menggambarkan, kalau seandainya aku diizinkan untuk meminta seorang agar sujud li ghairillah, niscaya yang pantas adalah sang istri sujud kepada sang suami. Tapi tidak boleh sujud li ghairillah. Fahada yadulu ala aidami haqi zauj, tentang besarnya hak sang suami. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la tu'adil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha kulli. Tidaklah seorang wanita itu bisa menunaikan hak Rabbnya dengan sempurna. Tidak akan bisa seorang wanita itu bisa menunaikan hak Rabbnya Allah Subhanahu wa taala hingga dia menunaikan hak sang suaminya semuanya. Berarti kan Nabi menegaskan tidak bisa seorang wanita tersebut bisa menunaikan haknya Allah sampai dia bisa menunaikan hak sang suami semuanya. Pentingnya kedudukan hak azzaud sang suami. Naam. Berbagai macam rumah tangga menjadi berantakan karena ini. Seorang wanita tidak bisa menempatkan dirinya. Mungkin dia sahibatul mal, punya harta yang melebihi sang suami. Nah, atau sang istri berpenghasilan tetap, sang suami tidak tetap. Nah, sang istri berdarah biru, sang suami tidak berdarah biru. Dan yang lainnya. Sang istri berpendidikan, sang suami biasa-biasa saja. Yang akhirnya sang istri bermudah-mudah melalaikan hak sang suami. Mendominasi, mengintervensi hak suami. Ini sebuah fenomena yang berbahaya. Berbahaya. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena ini. Hancur. Pecah kapal itu karena hal ini. Nah, karena sang wanita tidak mengetahui posisinya. Tidak bisa menempatkan pada tempat yang sebenarnya. Tidak mengapa. Sang istri punya harta yang besar, yang banyak. Mendapat sang suami yang fakir, tidak mengapa. Jika dia bisa menempatkan dirinya. Menghormati sang suami. Membesarkan sang suami, memposisikan dia sang suami dan dia sang istri, tidak mengintervensi hak-hak sang suami, tidak jadi masalah. Sang istri dari darah biru, cantiknya luar biasa, sang suami dari kulit hitam, tidak jadi masalah. Selama solihah, qanitah, hafizah, mentaati sang suami, menjaga hormatannya, dia seorang yang salihah, insyaAllah. Justru seorang wanita yang salihah, jika dia diberikan kelapangan harta benda, dengan kelapangan harta bendanya itu dia bertaun dengan suaminya. Tanpa mengorbankan, tanpa mengintervensi hak-hak sang suami. Dengan penuh ikhlas, dengan penuh kejujuran, dia bisa berkhidmah dengan sang suami. Membantu sang suami dalam menjalankan rumah tangga ini. Roda rumah tangga ini. Tanpa mengintervensi hak-hak suami. Maka semakin dia menjadi wanita yang salihah, semakin bercahaya wajahnya, kalbunya. Karena ia membantu bertaun dengan harta bendanya dalam hal kebaikan untuk sang suaminya, untuk anak-anaknya. Hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Walaupun sang suami meminta dia untuk berhubungan dengannya hatta di atas kendaraannya, tidak boleh dia mencegahnya. Tidak boleh dia menolaknya. Tentang besarnya hak azzaud tersebut. Nah, demikian faedah dari surat An-Nisa 34, penggalan dari ayat tersebut. Fassalihat qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah kepada kita semuanya. Naktafi bihadal miqdari wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.